Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,6 Radio Al-Hidayah FM, Media Dakwah, Menjalin Ukhuwah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Masih dipancar luaskan dari Geria Al-Hidayah, Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Di kesempatan malam hari ini di hari Senin, episode 18 Jumadil Awal 1433 Hijriah, atau bertepatan dengan 9 April 2012 di hari Senin, di Radio Al-DFM akan menyiarkan secara langsung pengajian rutin Senin malam di Masjid Jami Al-Hidayah, yang insyaallah di malam hari nanti akan diisi oleh guru kita Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Dan sebelum kajian dimulai, akan diawali dengan pembacaan Maulid Al-Barzanji oleh remaja Masjid Jami Al-Hidayah. Semoga kita semua mendapatkan barokah ilmu dan bisa menambah iman takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Tetap stay tune 107,6 Al-Hidayah FM Solo. Radio 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Oh. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى، وأصني بحمد موارده سائوة حنية ممتفئا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. واستجديه هداية لسلوك السبل الوادية الجلية وحفظا من الأوواية في خطط الخطاء وخطاء. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا بقريا ناظما من النشب الشريف إقدا تحل المشامع بهدى. واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أضر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد خمتت خصاله السرية ابن هاسم واسمه أمر بن أمد مناف واسمه المغيرة الذي ينتم الإرتقاء لحليا ابن حسين واسمه مجمع سمي بحسين لتنقاسه في بلاد القطاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن رعي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جناح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خسيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البغناء إلى الرحاب الكرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نسار بن معض بن عضنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من إغد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. Oh. كفر به من نسب طهره الله تعالى من سفاخ الجاهلية أورد السيد الإراكي وارده في مورده الهني والرواه حفظ الإله السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذية وصب كل صب لهبود النسيم سباه حوسيت الأرض بطول جدبها من النبات حلالا من النبات حلالا سدسيا وأيلعت السمار وعدنا السجار للجاني جنا وانطخت حني كل دابة لخريس بفصاح ألسن الأربية وخرت الأسر وأسلام على الوجوه والأفواه وتبشرت وحوش المشارق والمغارب وتوابها البخرية واحتست العوالم من الشرور كعسى خميا وبنشرات الجن بعضلال زمانه وانفكهت الكهانة كهانة وراهبات الرحبانية ولاهج بخبره كل حبر خبير وفي خلا خسره فلاه وأتيت أمه في المنام فقيل لا إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمي إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أفضا عطر اللهم قبر الكريم بعرف سقيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مسور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا شكيما يعانون سقمه وسقواه. ولما تم من حمله على الراجه تسعة أصهر قمرية وعان للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ خلم خض فلدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك منه البدور So سنسيك مضيء أشفرت أنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كانت للدين سرور بيومه واستهاء يوم نالت بوطئه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأضراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهلاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقد استقسل القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كانت عظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرمى عدر اللهم قبره كريم بعرف سديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بالرسول الله والبدوي ورجال من بني علوي بالرسول الله ورجال من بني علوي Oh,

وعلى آله وصحبه ومن نشره وواله. ما صنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية، وتحل الصدور المحافل المنيفة بقعود هلا، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك السلام عليك سيدنا الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك سيدنا الأنبياء، السلام عليك السلام عليك، السلام عليك سيد الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك سيد الأنبياء. عملاً So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini midabami mulkillah wa ala alihi wa ashabih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya memohonkan izin dari ayah karena sedang mengisi pengajian di Karang Pandan, Karanganyar. Sedangkan Habib Naufal bin Muhammad Ali Idrus sampai saat ini handphonenya tidak diangkat. Saya telepon dari tadi tidak diangkat. Dan saya mendapat perintah dari ayah supaya mengisi sedikit sampai Habib Naufal datang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan sedikit tentang bab akidah yang terdapat di dalam kitab Ajwibah Al-Ghaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya enggak adanya karomah? Kalau ditanya dalilnya bisa? Kalau tanya dalilnya bisa enggak? Dalilnya di Quran ada tuh. Di surat Al-Imran ayat 37. Tahu Siti Maryam? Tahu enggak Siti Maryam? Kenalan di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dahola 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqan. Qala ya Maryamu anna laki hada? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Al-Imran 37. Di sini menceritakan tentang karomah yang dimiliki oleh Siti Maryam. Siti Maryam nabi atau bukan? Karena apa? Karena Siti Maryam ini adalah seorang perempuan. Tidak ada nabi yang perempuan. Di Quran surat Al-Imran ayat 37 diterangkan bahwa ketika Nabi Zakaria ini masuk menemui Maryam di rumah Siti Maryam, kemudian Nabi Zakaria ini kaget. Kok tiba-tiba di rumahnya Siti Maryam ada makanan? Kemudian Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hada? Dari mana engkau dapat makanan ini?" Qalat huwa min indillah. Maka Siti Maryam berkata, "Ini adalah karunia Tuhanku. Ini adalah pemberian yang diberikan oleh Allah kepadaku." Nah, di sini para ulama ahli tafsir menjelaskan pada saat itu Siti Maryam ini mendapatkan makanan yang tidak ada pada musimnya. Misalkan di Indonesia bukan musim durian, tapi tahu-tahu di rumahnya ada durian enak. Bukan musim apel, tahu-tahu ada apel yang enak. Itu yang didapatkan oleh Siti Maryam karena beliau mempunyai karomah. Kemudian ada lagi dalil karomah yang lain selain Siti Maryam, yaitu kisahnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini adalah 7 pemuda yang pada zaman itu memegang teguh tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi rajanya ini zalim. Rajanya adalah seorang yang kafir. Maka akhirnya Ashabul Kahfi ini sembunyi di dalam gua. Dan mereka dititirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Selama 309 tahun. Ini terdapat juga di Al-Quran. Jadi karomah itu apa? Karomah itu adalah suatu hal yang terjadi di luar kebiasaan, yang terjadi pada diri seseorang, yang seseorang itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran para ulama-ulama, para habaib-habaib Banyak sekali yang mempunyai karomah, karena memang karomah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Quran dalilnya sudah ada Siti Maryam, ada Ashabul Kahfi. Kita lihat nih dalam hadis, ada enggak dalil tentang karomah? Ternyata ada. Sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna Sayyidana Hubaiban kana yaqulul faqihata fi ghairi awaniha. Sesungguhnya ada seorang sahabat Nabi yang bernama sahabat Hubaib radhiyallahu taala anhu. Ini biasa makan buah yang tidak ada pada musimnya. Biasa makan makanan yang tidak ada pada musimnya. Wa huwa asirun bi Makkah tamwaqatun bil hadidi wa lam yakun bi Makkah yauma idin namratun wa ma huwa illa rizqun wa razaqahumullahu iyyahu fa hiya karamatun lah. Ini yang menarik ini. Sahabat Hubaib pada saat itu mendapatkan buah yang tidak ada pada musim saat itu. Padahal sahabat Hubaib ini tangannya lagi diborgol, lagi di penjara. Dari mana dia dapat? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hubaib ini lagi ditawan di Mekah, lagi di penjara, tangannya lagi diborgol, tetapi dia bisa memakan buah-buahan yang tidak ada pada musimnya. Maka dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari, itu adalah karamah yang dimiliki oleh Sayyidina Hubaib. Kemudian dalil yang kedua dari hadis, Inna Sayyidana Asiman lamma kutila aradal musyrikuna ayyakhudhu kit'atan. Sesungguhnya ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Asim, ketika beliau terbunuh dalam peperangan, Sayyidina Asim ini terbunuh. Sebelum terbunuh, beliau ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika nanti seandainya saya terbunuh, maka jangan kau biarkan orang-orang kafir ini memakan jasadku, menyentuh jasadku. Maka betul, inilah karamah yang dimiliki oleh Sayyidina Asim, sahabat Nabi. Sahabat Asim ini ketika meninggal dunia, mirip sama ayah, batuk-batuk. Sahabat Asim ini ketika meninggal dunia, tahu-tahu ada lebah banyak menyelimuti Sayyidina Asim, sehingga para kaum Quraisy ini, para kaum kafir, tidak bisa menyentuh jasad Sayyidina Asim sedikit pun. Maka wakil dikatakan Sayyidina Asim ini tahu-tahu keli, terhanyut di sungai dan ditemukan oleh Sayyidina sahabat muslim, dan akhirnya dikuburkan dengan cara muslim. Jadi Sayyidina Asim ini meninggal, ketika meninggal jasadnya dikubungi oleh lebah dan akhirnya dikuburkan secara Islam, dan itulah karamah yang dimiliki oleh Sayyidina Asim radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hadis ada dua orang sahabat, yang satu bernama Usaid bin Khudair, dan yang kedua bernama Abbad bin Bishr. Usair bin Khubaid dan Abbad bin Bishr. Suatu malam, karena di zaman itu belum ada lampu, beliau berdua ini sedang rapat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dua orang sahabat ini pergi, yaitu sahabat Usaid dan sahabat Abbad, keluar dari rumah Nabi Muhammad SAW, pada saat itu sangat gelap sekali, maka ketika mereka keluar, salah seorang dari mereka ini bersinar, tongkatnya bersinar. Jadi jalan berdua, lewat jalan sini misalkan, jalan berdua, salah satu bawa tongkat, dua-duanya bawa tongkat, tapi yang bersinar cuma satu aja. Jadi ketika jalan di satu jalan bersama-sama, ini tongkat salah satu dari dua orang ini bersinar mengeluarkan cahaya seperti Harry Potter, ada cahayanya. Kemudian ketika mereka berpisah di persimpangan jalan, ada gang, yang satu belok kanan, yang satu belok kiri, maka sahabat yang tongkatnya tidak nyala tadi tahu-tahu nyala sendiri. Jadi tongkat kedua-duanya nyala sendiri dan menerangi mereka sampai ke rumah. Inilah karamah yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kemudian bab yang kedua, bab karamah sudah selesai. Tadi yang pertama, dalil dari Al-Qur'an sudah jelas bahwa karamah itu memang ada. Suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah bukan diberikan kepada Nabi. Kalau kepada Nabi namanya mukjizat. Tapi sebuah kelebihan yang diberikan Allah kepada para walinya. Dalilnya satu tadi Siti Maryam, yang kedua Ashabul Kahfi, yang ketiga ada Sayyidina Hubeb yang tangannya diborgol tapi bisa makan buah yang enak. Kemudian yang keempat ada Sayyidina Asim yang ketika terbunuh tubuhnya ini dikerubungi lebah sehingga tidak tersentuh oleh kaum musyrikin. Kemudian yang terakhir dari hadis ada Sayyidina Usaid dan Sayyidina Abbad, tongkatnya ini bisa bersinar untuk menerangi jalan mereka menuju ke rumahnya masing-masing. Kemudian bab yang selanjutnya, berobat dengan Al-Quran dan Asma Allah, dengan mantra. Sesat gak ini? Sesat gak dengan mantra berobatnya? Sesat gak? Sesat gak? Diterangkan di kitab Ajwibah Al-Ghaliyah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini telah merangkum apa saja mantra yang diperbolehkan untuk berobat. Jadi mantra itu ada yang tidak diperbolehkan, juga ada yang diperbolehkan. Mantra yang diperbolehkan ada tiga syaratnya. Yang pertama, mantra itu harus dari kalam Allah, dari asma Allah, dari Al-Quran, doa-doa, itu boleh. Kemudian syarat yang kedua, yaitu mantranya berupa bahasa Arab atau berupa bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang bisa dipahami. Kalau seperti abrakadabra, itu di dalam syariat dilarang. Karena apa? Karena tidak diketahui maknanya. Jadi mantra yang diperbolehkan, yang pertama terdiri dari Al-Quran atau doa, yang kedua berbahasa Arab, yang penting bisa dipahami, bahasa Indonesia boleh. Kemudian yang ketiga, keyakinan dalam hati bahwa hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan. Jadi mantra ini hanya perantara. Paham apa benda ini? Paham insya Allah. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua mudah dipahami, yang ketiga harus ada keyakinan dalam hati kita bahwa mantra ini hanya perantara, sedangkan yang bisa menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Dari hadis rawahul Imam Muslim an Auf bin Malik, dari sahabat Auf bin Malik qol, beliau berkata, kunna nuraki fil jahiliyah, pada zaman kami, zaman jahiliyah, kami ini biasa menggunakan ruqyah atau mantra. Fakulna, maka kami bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kaifa tara fi dalik, bagaimana pendapat Anda tentang mantra? Bagaimana pendapat Anda tentang ruqyah yang diperbuat oleh para sahabat yang digunakan untuk berobat? Maka apa kata Nabi? Faqala i'radu alayya ruqakum la ba'sa birruqi idza lam yakun fihi syirkun. Ruqyah itu tidak apa-apa. Mantra itu tidak apa-apa jika mantra itu tidak mengandung kemusyrikan. Ini terdapat dalam Sahih Imam Muslim. Jadi mantra itu boleh, syaratnya tiga tadi, syaratnya yang pertama dari Al-Quran atau dari doa, yang kedua berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia tapi artinya ini dipahami, kemudian yang ketiga ada keyakinan dalam hati kita bahwa yang bisa menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jimat, kita menuliskan sesuatu terus dikalungkan supaya kita selamat, ada dalilnya enggak? Gimana? Boleh apa enggak ini? Jimat, kita nulis sesuatu terus dikalungkan supaya kita ini selamat. Bid'ah. Ternyata itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang sahih, inna Rasulullah SAW kana yu'allimuhum minal faza'i a'udhu bi kalimatillahi tamati min godabihi wa ikabihi wa syari ibadihi wa min hamazati syaitin wa yahdurun. Ternyata jimat pun syaratnya juga ada tiga tadi, sama. Yang pertama dari Al-Quran atau hadis atau doa. Yang kedua, bisa dipahami maknanya. Yang ketiga, harus mempercayai bahwa mantra ini tidak akan berfungsi jika Allah tidak ridho. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan suatu doa yang biasa digunakan untuk jimat atau untuk mantra jika ada orang yang sakit atau agar terhindar dari bala. Doanya a'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamayatis sayatini wa ayyah durun. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung dari kemarahan Allah. Aku berlindung dari siksaan Allah. Aku berlindung dari kejahatan hamba-hamba Allah dan dari bisikan-bisikan syaitan. Jadi jimat ini hukumnya boleh, bahkan disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syaratnya ada tiga, dari Al-Quran, hadis atau doa. Bahasanya bisa dipahami. Dan yang ketiga, ada keyakinan dalam hati kita bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan, sedangkan mantra atau ruqyah ini hanyalah sebagai perantara. Bab karomah tadi sudah selesai. Kemudian bab jimat atau mantra atau ruqyah hukumnya boleh, bahkan sunnah. Kemudian bab yang selanjutnya adalah ziarah kubur. Ziarah kubur, hal yang pertama adalah menyentuh dan memegang kuburan. Boleh apa enggak ini? Menyentuh dan memegang kuburan. Para ulama, semua ulama di seluruh dunia, cuma ada dua hukum. Yang pertama makruh, yang kedua jaiz atau boleh. Jadi hukumnya cuma ada dua. Yang satu makruh, yang satu mubah. Dan tidak ada satu ulama pun yang mengharamkan. Tidak ada satu ulama pun. Jadi hukumnya cuma dua. Kalau tidak makruh, mubah. Bahkan Sayyidina Bilal di dalam hadis diceritakan inna Bilalan radhiyallahu taala anhu, bahwa Sayyidina Bilal ini lamma zarul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ketika berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya beki, Sayyidina Bilal ini menangis. Wa yamzi'u khadiyahi 'alal qabri syarif, dan menempelkan pipinya ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Sayyidina Bilal ini ziarah, beliau ini menangis di kuburan Nabi Muhammad dan menempelkan pipi beliau ini di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memegang, menyentuh kuburan dan menempelkan pipi itu juga dilakukan oleh para sahabat. Tapi asalkan kuburannya ini tidak najis. Jadi kuburannya seperti di Masjid Riyad, kuburannya Habib Anis atau Habib siapa yang bersih, itu boleh. Tapi kalau najis itu baru haram. Jadi kalau kuburannya bersih, tidak ada najis, itu baru diperbolehkan oleh syariat. Kemudian ada dalil lagi, inna bana Umar radhiyallahu anhuma kana yad'u yadahul yumna alaihi. Tadi sahabat Bilal, kemudian ada sahabat Abdullah bin Umar yang ketika berziarah kepada Nabi meletakkan tangan kanannya ke kuburan Nabi. Yad'u yadahul yumna alaihi, ya, meletakkan tangan kanannya di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang ketiga, apakah boleh memegang erat dan menempelkan tangan ke kuburan? Suatu ketika ada raja yang bernama tidak disebutkan ini. Ada seorang sahabat yang bernama Marwan bin Hakam. Rajanya Marwan bin Hakam ini seorang pemimpin pada zaman itu, pemimpin Madinah. Marwan bin Hakam ini melihat ada seorang lelaki yang memeluk kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Marwan ini adalah seorang pemimpin, ketika itu beliau melihat ada seorang lelaki yang memeluk erat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marah ini Marwan bin Hakam. "Hei, kamu ini apa? Kamu ini syirik. Kamu ini mensekutukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian ketika beliau mengetahui bahwa itu adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, maka Marwan bin Hakam, yaitu pejabat di zaman itu, meminta maaf kepada Abu Ayyub Al-Ansari dan malah ikut menirukan Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu menempelkan tangan serta dada ini di kuburan Nabi Muhammad SAW, yaitu memeluk kuburan Nabi Muhammad SAW. Lalu ziarah kubur nih, apa ada manfaatnya ziarah kubur? Disebutkan bahwa ziarah kubur ini bisa menyebabkan hati lunak, bisa mencucurkan air mata, dan bisa mengingatkan akhirat. Jadi bab yang pertama tadi karomah, ternyata karomah itu ada dalilnya, dari Quran ada, dari hadis ada. Kemudian yang kedua ada ziarah kubur. Kemudian yang ketiga ada ruqyah atau berobat dengan mantra dan asma Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini sekitar 15-20 menit saya bicara, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Habib Novel belum hadir, juga belum SMS ke saya, belum nelpon. Saya mewakili ayah dan juga mewakili Masjid Jami' Al-Hidayah mengucapkan mohon maaf atas ketidakhadiran Habib Novel dan segala kekurangan pada malam hari ini. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jannatul Firdausil A'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para syuhada wassolihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina fusina wa nabiyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la'fu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, berhubung Habib Novel malam hari ini tidak bisa hadir, terpaksa pengajian pada malam hari ini kita tutup, kita akhiri sampai sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita tutup majelis pada malam hari ini dengan doa tutup majelis. Ya Rabbana utarafna bi anana utarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alayna tawbah tagsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminu ra'ati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wa ahlihi wa ikhwani wa syairil hilani wa kulli dhi mahaba aw juratin aw subha wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan mana la tislamin minna مصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبه إذا تتصي صحبي والحمد للإله في البدء والتنائم اللهم صل وسلم وبارك. Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Kembali 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama-sama pengajian live di Masjid Jami Al-Hidayah. Semoga bisa menambah ilmu iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya di kesempatan malam hari ini, segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Griya Al-Hidayah, Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.